في وضع كاتو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله pada kesempatan siang hari ini kita ingin mempelajari beberapa hal yang insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat, terutama di saat kita sedang memerlukan sekali apa-apa yang semakin mendorong kita kepada keberhasilan memanfaatkan bulan Ramadan, di mana kita tertuntut untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan ayat yang sering kita dengar dan mungkin kita hafal, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, diharapkan dengan berpuasa itu kalian menjadi bertakwa. Nah, karena bertakwa itu adalah hasil yang akan didapat oleh orang-orang yang berhasil dalam berpuasa, maka kita pun harus pandai-pandai mencari apa sih hal-hal yang membuat kita itu benar-benar berhasil dalam berpuasa. Kita tahu bahwa semua amalan itu menuntut ilmu. Tidak ada amal saleh kecuali mengharuskan kita memiliki ilmu pada amal tersebut. Karena tidak mungkin seseorang itu akan mencapai kepada kebenaran kecuali di saat dia itu berilmu. Dan kita tahu bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat terpuji, dan wajib untuk kita tuntut, karena memang itulah yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap insan muslim. Di saat kita telah mengerti bahwa ilmu itu adalah kewajiban, dan kemudian kita pun tahu bahwa ilmu itu adalah syarat untuk benarnya amalan yang kita amalkan, karena sebelum kita beramal kita wajib berilmu dulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus ada sebelum seseorang berkata dan sebelum seseorang berbuat. Artinya, di saat seseorang ingin berkata, kata-katanya itu harus berdasarkan ilmu. Sebelum seseorang itu berbuat, perbuatannya itu harus berdasarkan ilmu. Janganlah berkata kalau belum berilmu. Janganlah berbuat kalau belum berilmu. Itulah langkah keselamatan, karena ilmu itulah yang membuat kita menjadi tepat sasaran benar amalan. Kemudian di saat kita mengerti begitu terpujinya ilmu dan begitu berharganya, ada satu hal yang sering salah paham orang terhadapnya, yaitu tentang al-hikmah. Apa sih yang dimaksud dengan al-hikmah? Apa kaitannya dengan ilmu? Sama atau berbeda? pertanyaan ini perlu kita jawab, perlu kita pahami dengan baik, karena memahami hikmah itu ternyata sangat penting sekali. Kita tahu bahwa ilmu itu bahan baku, sedangkan al-hikmah itu adalah apa yang telah tepat dari ilmu tadi. Jadi al-hikmah itu terambil dari mana? Apa asalnya? Jawabannya terambil dari ilmu. Dia itu berasal dari ilmu. Tidak ada hikmah yang tidak berdiri di atas ilmu. Sehingga al-hikmah itu benar-benar merupakan saripati daripada ilmu. Ilmu yang telah tepat, ilmu yang telah benar, maka itulah apa yang disebut dengan al-hikmah. Sehingga para ulama mendefinisikan al-hikmah itu, dikatakan al-hikmah hiya al-isabatu fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Hikmah itu adalah al-isabah, ketepatan, fil aqwal, dalam kata-kata, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan. Wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi kita lihat al-hikmah itu adalah ketepatan, al-isabah. Ketepatan dalam apa? Al-aqwal, kata-kata. Seseorang berkata dengan tepatnya, maka kita bilang inilah hikmah. Wal-af'al, dan juga perbuatan-perbuatan. Di saat amal seseorang itu telah tepat, telah benar, maka kita bilang ini amalan hikmah. Kemudian wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Di saat seseorang telah menempatkan sesuatu pas, tepat, sesuai pada tempatnya, maka itulah al-hikmah. Sehingga al-hikmah itu tidak mungkin ada tanpa ilmu. Tidak mungkin ada. Dan hikmah itu rizki yang Allah berikan kepada orang-orang yang disukainya, dimauinya, dikehendakinya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, yuktil hikmata man yasha, wa man yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yuktil hikmata man yasha, Allah memberikan hikmahnya itu kepada orang yang Allah kehendaki. Wa man yuktal hikmata, maka barang siapa yang telah diberikan kepadanya hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia adalah orang yang telah diberi karunia yang berlimpah. Jadi orang yang Allah pilih untuk diberikan kepadanya hikmah, maka orang itulah yang telah memperoleh karunia Allah yang berlimpah. Sehingga kita lihat di sini, al-hikmah itu kita pahami bahwa al-hikmah itu adalah ilmu, tapi bukan sembarang ilmu, karena ilmu itu masih bisa salah. Dari mana ilmu itu masih bisa salah? Dari sisi yang pertama paham, yang kedua penempatan. Yang pertama seseorang bisa salah karena salah paham. Kita lihat contohnya adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, mengalahkan umumnya muslimin. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita bertanya kenapa, kan mereka orang-orang yang berilmu. Benar, mereka itu berilmu, tapi amalan mereka bukan hikmah. Mereka salah paham terhadap ilmu. Sehingga kita lihat pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat beliau mendapatkan hadiah dari Ali bin Abi Thalib, waktu itu Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman untuk berdakwah di sana. Kemudian pada saat Rasulullah SAW berangkat pergi haji, Ali bin Abi Thalib tidak sempat untuk pergi haji di tahun itu. Maka beliau mengirimkan hadiah untuk Rasulullah berupa perhiasan dan permata. Maka dikirimkannya dalam satu kotak, sampailah pemberian itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah SAW datang kepadanya 4 orang tamu. Kemudian seperti biasanya Rasulullah SAW menarik mereka, menarik tamu-tamu itu untuk mau semakin dekat kepada Islam, semakin benar-benar menjadi mukminin dan seterusnya. Maka beliau bagikan kepada orang-orang tadi. Ternyata satu dari 4 orang tadi yang disebut-sebut bernama Dzul Khuwaisirah, ini adalah biang dari Khawarij. Itu satu di antara 4 orang tadi. Dia merasa mendapat bagian yang sedikit, sehingga dia berkata kepada Rasulullah SAW, katanya, ya Muhammad, ittaqillah fa innaka lam tattaqillah, wa'dil fa innaka lam ta'dil. Katanya, wahai Muhammad, bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya engkau belum bertakwa kepada Allah. Bersikap adillah engkau, karena engkau belum bersikap adil. Kata Rasulullah SAW, wa man yattaqillaha idza lam attaqillah, wa man ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang bisa bertakwa kepada Allah kalau aku belum bertakwa kepada Allah? Dan siapa pula yang bisa bersikap adil kalau aku belum mampu bersikap adil? Karena orang itu belajar takwa dari Rasulullah. Orang itu belajar keadilan dari Rasulullah. Kalau Rasulullahnya tidak mampu bertakwa, tidak mampu adil, dari mana umat ini belajar ketakwaan dan keadilan? Sehingga kita lihat begitu salahnya orang yang bernama Dzul Khuwaisirah tadi. Sehingga pada saat itu Khalid bin Walid menghunus pedangnya dan berkata, ya Rasulullah, da'ni adribu unuq hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, biarkan aku akan penggal leher orang munafik ini. Kata Khalid bin Walid, katanya, la tafhal, inni akhafu an yaqula an-nas inna Muhammadan qatala ashabah. Jangan-jangan kau lakukan itu, kata Rasulullah. Aku takut orang-orang akan berkata bahwa Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Maka orang itu pun pergi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innahu sayakhruju min diddi hadza qaumun yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min qawsihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya nanti akan muncul suatu kaum yang mereka itu keluar dari agama, melesat seperti melesatnya anak panah meninggalkan busurnya. Kita tahu bahwa anak panah di saat seseorang meletakkannya di dadanya dan ujungnya di tangan kirinya seperti ini, maka jarak antara ujung anak panah itu dengan pangkalnya tidak lebih dari 70 cm. Maka kemudian apa yang terjadi saat tangan kita ini melepaskan senar panah tersebut? Maka melesatlah panah ini sejauh-jauhnya. Hanya dengan peregangan yang hanya 70 cm ini kita lakukan terhadap busur panah. Ternyata setelah itu kita lepas, apa yang terjadi? Anak panah itu akan terlempar sampai beratus meter. Ini adalah perumpamaan tentang faham. Bahwa orang yang salah faham, orang yang tidak menggunakan hikmah, dia akan berbuat salah dan kemudian keluar dari Islam tanpa dirasakannya. Contohnya siapa? Contohnya orang-orang Khawarij yang dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menamakan orang-orang Khawarij itu kilabu ahlin nar, anjing-anjing para penduduk api neraka. Kenapa? Padahal kita tahu bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk berjumpa dengan para Khawarij yang memerangi Ali dan mengkafirkannya. Jumlah mereka sudah ribuan. Jumlah mereka sudah ribuan. Kata Abdullah bin Abbas, aku melihat mereka itu adalah orang-orang yang jidat mereka hitam karena banyaknya bersujud. Kemudian muka mereka pucat karena begadangnya mereka sholat di malam hari. Bibir mereka tidak berhenti dari merafalkan Al-Quran. Dan terus-menerus mereka itu berpuasa sunnah setiap hari. Ini gambaran Abdullah bin Abbas tentang orang-orang Khawarij yang telah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Al-Quran ada pada mereka, beribu hadis ada pada mereka, tapi tidak menjadi jaminan bahwa mereka itu benar. Kenapa? Karena yang benar itu bukan cuma ilmu. Yang benar adalah al-hikmah. Allah telah katakan yuktil hikmata may yasha. Allah memberikan hikmahnya kepada orang yang Allah kehendaki. Wa man yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang telah diberikannya hikmah, dia adalah orang yang telah memperoleh perolehan karunia yang sangat berlimpah. Jadi kita lihat di sini, inilah hikmah. Seseorang untuk sampai kepada hikmah, dia harus memiliki paham yang benar. Dia harus memiliki penerapan yang benar. Karena ilmu saja tanpa paham yang benar, tanpa penerapan yang benar, tidak sampai kepada kebenaran, tidak sampai kepada al-hikmah. Kemudian kita lihat di sini, di antara ungkapan yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, yantahi tulul abdi fitnaini wa ishrina sanatan وينتهي عقله في 28 سنة وما بعد ذلك إلى آخر عمره إنما هو تجارب انتهى. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Katanya, umur seorang hamba, kita lihat di sini sangat berpengaruh. Kata beliau, bahwa seorang hamba atau seorang manusia itu akan tumbuh sampai umurnya 22 tahun. Artinya, tubuh seorang manusia akan tumbuh sampai umur 22. Setelah umur 22 sudah tidak tumbuh lagi, tidak semakin tinggi lagi. Kemudian, وَيَنْتَهِ عَقْلُهُ فِي زَمَانٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً. Dan kemudian akalnya pun akan berkembang, dan perkembangan akalnya itu akan berakhir pada umur 28 tahun. Jadi kematangan berpikir seseorang itu akan terus berkembang sampai umurnya 28 tahun. Disitulah puncak dari kemampuan berpikir seseorang. Kemudian, وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ آخِرِ عُمْرِهِ إِنَّمَا هُوَ تَجَارُبٌ. Maka setelah umur seseorang 28 tahun, tidak ada lagi yang berkembang kecuali pengalaman-pengalaman. Jadi kita lihat di sini bagaimana seseorang itu akan menjadi matang. Allah siapkan kematangan fisiknya sampai umurnya 22 tahun. Kemudian Allah siapkan kematangan akalnya sampai dia berumur 28 tahun. Maka setelah itu sudah tidak ada yang baru di fisiknya, di tubuhnya sudah tidak ada lagi yang baru. Yang baru tinggal bagaimana seseorang itu belajar dari pengalaman, mencari hikmah dan terus belajar. Sehingga Qatadah radhiyallahu anhu, seorang tabi'i, beliau berkata, "Ar-rijalu thalathatun." Orang itu ada tiga macam. Rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Seorang lelaki penuh, seorang setengah lelaki, dan seseorang yang bukan apa-apa. Farrajulu huwa man kana lahu aqlun wa ra'yun yantafi'u bihi. Seorang laki-laki penuh adalah orang yang telah memiliki akal yang sempurna, pendapat yang sempurna, yang dia mengambil manfaat dari dirinya sendiri. Wa nisfu rajuli huwa alladhi yushawiru al-uqala'a wa la yaf'alu bi ra'yihim. Seorang yang setengah lelaki itu adalah orang yang mau bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal dan tidak mau mengamalkan pemikirannya sendiri. Jadi kita lihat, kapan seseorang itu disebut dengan seorang manusia seutuhnya? Di saat dia itu memiliki akal yang sempurna dan memiliki pendapat yang sempurna, sehingga dia bisa mengambil keputusannya dari dirinya sendiri. Nah, kapan seseorang itu disebut dengan setengah manusia? Di saat dia itu selalu menggunakan cara bermusyawarah. Dia bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal, kemudian dia tidak berani menggunakan pemikirannya sendiri. Kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Wala syai, orang yang bukan apa-apa. Walladhi la syai'a huwa alladhi la 'aqla lahu wa la ra'ya lahu wa la yushawiru ahada. Orang yang bukan apa-apa itu adalah orang yang akalnya tidak sempurna, pendapatnya tidak sempurna, dan tidak mau bermusyawarah dengan siapapun. Maka habislah dia, habislah riwayatnya. Jadi kita lihat di sini betapa pentingnya seseorang itu mematangkan akalnya, mematangkan pendapatnya, bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal. Sehingga kita dapat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki hikmah, kalau kalian adalah orang-orang yang tidak berilmu. Jadi dengan demikian kita mendapatkan sebuah pelajaran penting tentang bagaimana pengaruh akal seseorang terhadap diri dia sendiri. Kemudian setelah kita mengerti bagaimana akal, coba kita berlanjut kepada satu hal yang sangat penting sekali. Bagaimana keterkaitan manusia antara dirinya sebagai tubuh, jasad, dan kemudian ruh, yang kita menyebutnya nyawa atau jiwa. Kita tahu bahwa di saat seorang manusia tumbuh di perut ibunya, setelah berumur 120 hari di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Allah mengirimkan malaikat untuk kemudian meniupkan kepadanya ruh, sehingga setelah kandungan seorang ibu itu telah berumur 120 hari, di saat seorang dokter atau seorang bidan meletakkan stetoskop pada perut ibu tadi, dia akan mulai mendengarkan degup atau deguk jantung. Di saat itulah. Kenapa? Apa yang telah terjadi? Yang telah terjadi, ruh telah ditiupkan oleh malaikat masuk ke dalam tubuh janin. Maka terjadilah kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia itu terjadi karena telah bersatunya tubuh manusia dan kemudian ruh. dan kita tahu bagian terpenting di dalam tubuh manusia adalah jantungnya. Sehingga kalau kita ditanya ruh manusia itu letaknya di mana, jawab jangan ragu-ragu, di dalam jantungnya. Di jantung itulah letaknya nyawa. Di jantung itulah nyawa itu ada. Kemudian, apakah yang terjadi saat kematian? Kita tahu bahwa ruh manusia tidak mengenal mati. Tidak ada nyawa mati, tidak ada. Yang ada adalah jasad mati. Tubuh manusia mati. Pada saat kematian itu terjadi, apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah mengutus malaikat maut untuk datang kepada seseorang yang telah datang ajalnya. Kemudian malaikat itu pun memasukkan tangannya ke dalam mulut orang itu untuk merogoh nyawa, kemudian diambilnya dengan paksa nyawa itu dari dalam jantungnya. Maka setelah nyawa itu keluar melalui mulut, keluar sama sekali, terjadilah kematian. Seseorang sudah tidak ada lagi daya, sudah tidak ada lagi kehidupan padanya. Karena apa? Karena nyawa telah berpisah dari tubuh. Nah, kita lihat di sini, inilah proses kematian. Nah, pelajaran yang penting buat kita pada saat ini, di saat ruh itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang tersisa pada dia? Yang tersisa pada manusia itu adalah akalnya dan hawa nafsunya yang terbawa oleh ruh, oleh nyawa atau jiwa. Itu adalah akalnya dan hawa nafsunya. Inilah yang terus bersama ruh. Kemudian selebihnya mati. Dia hanya tulang belulang. Dia hanya tubuh manusia yang akan hancur oleh kutu-kutu bumi. Habis riwayat jasad seseorang, tapi nyawa manusia tidak mengenal akhir. Dia akan terus hidup. Karena nyawa manusia memang tidak mengenal mati. Dia itu sama seperti jin, seperti malaikat, terus hidup. Maka kita lihat berikutnya. Setelah kita memahami bahwa nyawa itu mengandung apa? Mengandung akal fikiran dan mengandung hawa nafsu. Disinilah keberhasilan seseorang membina dirinya. Di saat dia mampu membina akal fikirannya, di saat dia itu mampu membina hawa nafsunya, maka dia pun mampu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita melihat saat bulan Ramadan itu datang, itu adalah saat yang paling tepat bagi seseorang untuk membina dirinya. Kenapa? Karena di saat bulan Ramadan itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan yakni hadis yang sahih yang kita dapati, bahwa ternyata beliau mengatakan idza kanat lailatu awwalu lailatin min ramadhana suftidati syayatinu wa maradatul jahn. Jika datang malam pertama dari bulan Ramadan, maka dirantailah syaitan-syaitan dan para pembangkang dari kalangan jin. Jadi kita lihat di bulan Ramadan, dari malam pertama sampai dengan malam terakhir, syaitan dari kalangan jin dan para pemberontak, para pembangkang dari kalangan jin, semuanya dirantai. Sehingga kalau ada di antara kita berbuat maksiat, maka penyebabnya bukan godaan syaitan, bukan. Bukan rayuan syaitan. Kenapa? Karena syaitan sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah hawa nafsu. Di saat hawa nafsu manusia itu sudah tidak terkendali, maka dia pun akan sama dengan syaitan. Dan kita tahu sifat-sifat yang ada pada syaitan itu ada pula pada manusia. Karena memang kenyataannya syaitan itu adalah sebuah predikat, bukan nama dari sebuah makhluk, bukan. Syaitan itu adalah predikat yang diberikan oleh Allah kepada jin dan manusia yang memiliki sifat-sifat jahat. Sifat-sifat jahat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis terkait dengan syaitan itu diantaranya ada 4. Yang pertama adalah Al-Kibru, kesombongan. Yang kedua adalah Al-Hasad, iri. Kemudian yang ketiga adalah Al-Hiqd, dengki. Yang keempat adalah Al-Bara, kejahatan. Sifat jahat di antaranya adalah Al-Intiqam, pendendam. Kita lihat 4 sifat ini ada pada syaitan. Bagaimana syaitan itu di saat Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak melihat kepada Allah, memandang kepada Allah yang memerintah, tapi dipandangnya dengan pandangan materialistik. Aku tercipta dari api, sedangkan Adam itu tercipta dari tanah liat. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakannya, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, apa yang menghalangi engkau untuk mentaatiku di saat aku memerintahmu? Dijawab dengan jawaban yang sombong dan materialistik. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah liat. Sehingga aku ini lebih mulia daripada Adam. Dia yang semestinya sujud kepada aku, bukan aku yang sujud kepada dia. Jadi yang dilihat itu adalah materi, bukan siapa yang memerintah. Semestinya kalau seseorang itu beriman, kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya Umar bin Khattab, di hadapan Hajar Aswad dia katakan, inni a'lamu annaki hajar, aku ini tahu bahwa engkau itu batu, tapi karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku pun menciummu. Jadi kita lihat di sini, dorongan seseorang itu melaksanakan perintah itu tidak memandang kepada apa yang dilakukan, tapi memandang kepada siapa yang memerintah. Di saat sebuah perintah itu datangnya telah benar dari Allah dan Rasulnya, maka dilaksanakan. Ini satu di antara sifat syaitan, yaitu Al-Kibru, sombong. Yang kedua adalah Al-Hasadu, iri. Di mana kita lihat bahwa iri adalah suatu sifat serupa dengan api, di mana api itu mampu memakan kayu bakar. Begitu pula hasad, iri, mampu juga untuk menghabisi amal soleh seseorang. Kita lihat kenapa iblis itu tidak mau bertobat, tidak mau berubah, padahal dia itu jelas-jelas nyata-nyata berbuat salah. Maka dia mestinya punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah dan berubah. Tidak. Kenapa? Dia iri kepada Adam. Kemudian sifat berikutnya adalah Al-Hiqd, kebencian. Kebencian adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga seseorang tidak mampu berpikir positif dan selalu berpikir negatif. Dan ini cara berpikirnya syaitan. Kemudian kita lihat bagaimana Yahudi sebagai contoh manusia yang kesetanan. Di saat mereka itu mendapati Rasulullah SAW akan datang, akan muncul, dia pun menyebut-nyebutnya kepada penduduk Madinah. Katanya nanti akan muncul seorang nabi yang demikian, demikian, demikian, demikian. Sifatnya disebutkan dengan terperinci. Setelah orangnya muncul, dia adalah Muhammad ibn Abdullah dari kalangan bangsa Quraisy, maka orang Yahudi tidak bisa menerimanya. Dia hanya mau bahwa nabi itu dari kalangan Yahudi. Maka ditolaknya Nabi Muhammad dan diingkari kebenaran sifat-sifat yang telah disebutkannya sebelum Nabi Muhammad itu datang. Contoh yang lain adalah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun, sesungguhnya dia itu beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi kenapa pada saat Nabi Musa itu mendakwahinya dia menolak? Namun setelah terlambat segala sesuatunya, dia baru mengatakan imannya setelah malaikat mencabut nyawanya dan nyawanya telah sampai di kerongkongannya. Dan itu adalah sesuatu yang terlambat, sehingga diabadikanlah di dalam Al-Quranul Karim pernyataan-pernyataan Fir'aun. Disebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha, dan Fir'aun serta anak buahnya itu mengingkari kebenaran yang datang dari Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi jiwa mereka meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ada paradoks di mana jiwa menerima kebenaran Nabi Musa, tapi kenyataan fisiknya menolak. Ini kita lihat bagaimana Fir'aun melakukan hal yang seperti itu, tidak lain karena dia pun adalah syaitan. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi kepada diri kita. Bagaimana kesempatan di bulan Ramadan, kesempatan emas untuk kita ini membina diri kita, membina hawa nafsu kita, agar kita ini benar-benar menjadi orang yang penuh dengan hikmah. Kita tahu bahwa kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu, dan jangan berhenti sampai di situ. Ilmu itu harus kita cari, kemudian ilmu itu harus kita pahami dengan benar. Ilmu itu harus diterapkan dengan benar, maka hasilnya adalah kebenaran yang disebut dengan al-hikmah. Maka itu tugas kita. Tugas kita adalah rajin menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah kewajiban. Kemudian berikutnya kita mematangkan ilmu kita. Jangan terhenti di batas ilmu, tapi kita harus menjadikannya benar-benar menjadi ilmu yang difahami dengan benar dan diterapkan dengan benar. Barangkali itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin. Ada setumpuk pertanyaan. Yang pertama, fotografi itu apa hukumnya? Kemudian memfoto manusia bukan pas foto. Ini kalau kita tahu di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang melukis, menggambar dan seterusnya dengan wujud makhluk yang bernyawa itu dalam pandangan Allah adalah orang yang menantang Allah, karena dia ingin menciptakan sesuatu yang bernyawa. Maka nanti orang-orang yang menggambar atau membuat patung dan apapun di antara makhluk-makhluk bernyawa, dia dan gambarnya serta patungnya itu akan Allah dihadapkan di hadapan pengadilannya untuk diperintahkan kepadanya, tiup nyawa untuk apa yang engkau gambar, tiup nyawa untuk patung yang engkau buat. Kalau ternyata dia tidak mampu, maka Allah azab dia. Kenapa? Inilah pandangan Allah, dan itu hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa melawannya. Allah menganggap bahwa orang yang membuat gambar makhluk bernyawa adalah orang yang menantang Allah. Oleh karena itu, kita tidak perlu punya kebiasaan untuk membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Apalagi ternyata kita tahu di antara yang menyebabkan malaikat rahmah tidak mau masuk ke rumah kita, malaikat kasih sayang tidak mau masuk ke rumah kita, itu adalah sebabnya karena kita ini memasang gambar dan patung makhluk bernyawa. Suatu saat Rasulullah SAW ingin masuk ke rumah Aisyah, ternyata ada sebuah sitar bergambarkan makhluk bernyawa, maka Rasulullah tidak jadi masuk. Maka Aisyah memanggil-manggilnya, katanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tidak mau masuk ke rumahku?" Katanya, "Ya Aisyah, bagaimana aku mau masuk ke dalam rumah yang di sana dipaparkan gambar makhluk bernyawa?" Maka diambillah oleh Aisyah sitar tadi, kemudian dirubahnya menjadi sarung bantal. Maka Rasulullah pun masuk. Jadi kita lihat di sini bahwa Rasulullah SAW tidak mau masuk ke dalam rumah yang bergambarkan makhluk bernyawa. Nah, di antara yang kita lihat fenomena dalam kehidupan berumah tangga, cekcok yang sering terjadi antara suami dan istri, kemudian kakek dengan cucunya, kemudian orang tua dengan anaknya, dan seterusnya, itu kebanyakan karena malaikat rahmat tidak berada di rumah itu. Oleh karena itu, jangan kita halangi masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah kita. Kemudian katanya, boleh dijelaskan lebih detail mengenai paham Khawarij, adakah kelompok tersebut pada saat ini? Kelompok Khawarij itu adalah gambaran tentang orang-orang yang telah salah paham dalam memahami iman dan kekafiran. Mereka itu sebalik daripada orang-orang Murji'ah. Kita lihat orang-orang Murji'ah itu menggampang-gampangkan urusan iman dan kekafiran, sehingga mereka katakan bahwa orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka dia itu mukmin. Selama la ilaha illallah itu masih ada pada dirinya, maka dia terus menjadi mukmin. Sementara orang Khawarij tidak demikian. Orang Khawarij itu memandang siapapun yang berbuat maksiat, maka dia kafir. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, terutama dosa besar, maka dia kafir. Nah, kita lihat apa akibatnya. Dia atau mereka, orang-orang Khawarij itu, dengan secara sembarangan, tanpa hikmah, itu mengkafirkan orang siapapun, termasuk kita semuanya. Di saat ternyata seseorang itu punya kesempatan untuk menegakkan syariat Islam tapi tidak menegakkannya, maka dia kafir. Jadi dia akan mengkafirkan seorang presiden yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mengkafirkan DPR dan MPR yang tidak menegakkan syariat Allah, dan mengkafirkan polisi, tentara dan pejabat-pejabat yang ternyata tidak menegakkan syariat Allah. Di mata mereka, kafir. Jadi menurut mereka, siapapun yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar, maka kafir. Di antaranya adalah tidak menegakkan syariat Allah. Adakah itu? Ya, sangat banyak sekali. Di antaranya orang yang bermain-main dengan bom itu. Bermain-main dengan bom yang ternyata akibatnya kita lihat kematian muslimin juga. Apa akibat, apa penyebabnya? Penyebabnya keyakinan mereka itu. Di mana katanya mereka ini walaupun muslimin tapi tidak menegakkan syariat Allah, maka diperangi, dan seterusnya dan seterusnya. Khawarij adalah kelompok orang yang hafal Al-Quran, hadis. Apa membuat mereka sesat? Apa karena memusuhi dan mengkafirkan Ali? Bagaimana dengan sekelompok orang Islam yang pada zaman ini sering mengkafirkan muslim lain karena tidak sepaham? Apakah ini juga termasuk Khawarij? Ini pertanyaannya. Kita lihat bahwa Khawarij itu, kita lihat terjadi di zaman Utsman bin Affan, karena keluar dari ketaatan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian berikutnya di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka pun keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib, maka mereka pun disebut Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Khalifah. Kemudian di zaman ini pun kita dapati orang-orang yang seperti itu. Mereka punya imam sendiri, punya yakni negara sendiri dan seterusnya. Kemudian mengkafirkan selain mereka, orang-orang yang tidak mau mengikuti konsep mereka, maka dikafirkan pula oleh mereka. Kemudian berikutnya lagi, bisakah pemahaman seorang tidak dipengaruhi oleh ajaran atau pemahaman dari guru-gurunya atau dari buku-buku yang dibacanya? Kita tahu bahwa seseorang itu akan terpengaruh oleh apapun yang ada di sekitarnya. Karena seorang manusia itu adalah makhluk sosial. Dia itu hidup dengan masyarakat. Dia akan terpengaruh dengan orang sekitarnya. Kita tahu kalimat al-bitanah yang biasa disebut dengan istilah para pembisik, artinya orang-orang di sekitar seseorang itu sangat berpengaruh kepada yakni orang yang di sekitarnya itu. Oleh karena itu kita haruslah berhati-hati dalam bergaul sehingga kita ini akrab hanya dengan orang-orang yang saleh, supaya kita pun ketularan menjadi orang yang saleh. Orang yang tidak saleh kita jadikan kawan biasa, hanya seperlunya saja. Tapi yang kita akrabi betul-betul menjadi sahabat kita adalah orang-orang yang kita nilai saleh, sehingga kita pun ketularan dengan kesolehannya. Begitu pula buku-buku. Buku-buku pun sangat berpengaruh kepada siapapun. Oleh karena itu kita harus memilih buku-buku yang terbaik, buku yang benar-benar akan membuat kita mengerti hikmah. Bagaimana ketika seorang meninggal tapi masih ada hutangnya? Apakah ruhnya menggantung? Bahwa orang yang memiliki hutang itu adalah orang yang masih terkena beban. Karena hutang itu adalah salah satu yang memberatkan bagi kebahagiaan seseorang di alam barzakh. Kita tahu bahwa kehidupan setelah kematian itu jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia paling seseorang bisa hidup 100 tahun. Itu sudah lama sekali. Tapi ternyata seseorang akan hidup di alam barzakh sampai hari kiamat. Kita tidak tahu kiamat itu kapan. Yang jelas orang sudah mati dari ribuan tahun yang lalu. Artinya alam barzakh itu sudah pernah berjalan dari ribuan tahun yang lalu semenjak ada orang mati. Maka kita lihat begitu lamanya alam barzakh, jangan kita main-main dengan yakni nasib kita di alam barzakh. Oleh karena itu jangan seseorang itu berhutang kalau dia itu tidak mampu membayarnya. Kalau seseorang itu berhutang, dia harus punya niat yang sangat kuat untuk membayarnya, karena ini sangat menentukan nasib seseorang di alam barzakh. Kemudian apakah teori yang ada sekarang memang menganut teroris? Apakah teroris yang ada sekarang memang menganut faham khawarij? Ya, memang mereka itu tadi seperti saya sebutkan, mereka itu dengan sederhananya berangkat dari ungkapan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Dan itu berulang-ulang pada buku yang berjudul Kafir Tanpa Sadar, buku yang merupakan rujukan mereka. Sehingga kalau kita membacanya kita akan tahu bahwa misalnya dikafirkan itu sangat luas sekali, termasuk pejabat-pejabat semuanya, tanpa disebutkan tentunya orangnya. Itu kalau dia ternyata tidak menegakkan hukum Allah atau syariat Allah maka dia kafir. Apakah bedanya paham khawarij dengan Mu'tazilah? Oh lain. Mu'tazilah itu berbicara bukan tentang iman dan kekafiran, tapi Mu'tazilah itu berbicara tentang al-asma wa sifat. Mu'tazilah itu dengan akalnya yakni berpikir dengan bodohnya menolak sifat-sifat Allah, membenarkan nama-nama Allah tapi mengatakan bahwa tidak ada sifat-sifat Allah, sehingga Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat. Itu orang Mu'tazilah. Berbeda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij itu berbicara tentang iman dan kekafiran. Kemudian di Indonesia siapa yang disebut dengan Khawarij? Ini penyebutan ini tidak perlu karena tiap hari kita menonton apa-apa yang kita tahu. Bagaimana dengan hadis tuntutlah ilmu hingga negeri Cina. Apakah hadis ini sahih? Hadis ini tidak sahih. Tapi yang jelas mencari pengalaman itu adalah kewajiban setiap insan muslim. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, al-hikmatu dhalatul mu'mini anna wajadaha fahuwa ahabbun nasi biha. Al-hikmah itu adalah sesuatu yang terhilang dari diri seorang mukmin, maka dimanapun dia mendapatinya, dia adalah orang yang paling berhak untuk mengambilnya. Apakah orang yang meninggal tidak dikubur mayatnya, mayatnya hilang, akan mendapat siksa kubur juga? Ya. Yang jelas, alam barzakh itu tidak harus maknanya adalah kuburan. Karena bisa jadi seseorang itu dilempar ke laut pada saat mati di kapal, maka alam barzakhnya adalah laut. Atau seseorang itu mati di hutan sehingga tulang belulangnya berserakan, maka alam barzakhnya adalah daratan seperti itu. Karena tidak harus alam barzakh itu artinya adalah kuburan. Ada imam yang membaca, ada imam mungkin membaca Al-Fatihah awalnya Alhamdulillah dan Bismillah. Tolong jelaskan mengenai menjaharkan Bismillah pada saat membaca Al-Fatihah. Itu sesungguhnya ada dua-duanya di dalam hadis yang sahih. Kita lihat dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga para imam lainnya, itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mensirkan basmalah, tidak membacanya dengan terang, jelas, tapi membacanya di dalam jiwanya. Ini dalam hadis yang kebanyakan. Tapi ada sebuah hadis yang juga sahih, hanya saja diriwayatkan oleh Muslim, tidak dengan Al-Bukhari, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menyuarakan basmalah sesekali. Jadi pernah didapati Rasulullah SAW menjaharkan basmalah, dan hadis ini pun sahih. Nah, kemudian para ulama diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani memahami kedua hadis ini dengan mengatakan bahwa maknanya Rasulullah SAW sesekali menjaharkan basmalah, tapi kebanyakan solat-solat beliau mensirkan basmalah, artinya tidak menyuarakannya. Kemudian apakah dalam membaca hadis juga memakai kaidah ilmu tajwid seperti membaca Al-Quran? Tidak ada keharusan seperti itu dalam membaca hadis. Kemudian mohon diberikan contoh realisasi dari hikmah. Realisasi dari al-hikmah di saat seseorang itu jujur, contohnya tepat pada tempatnya, maka itu adalah hikmah. Di saat seseorang itu berdoa dengan cara yang benar atau sholat sesuai dengan tuntunan yang benar dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia telah melakukan hikmah. Di saat seorang yakni menghukumi yakni dengan hukum yang adil, maka dia telah menerapkan hikmah. Jadi hikmah itu sesuatu yang telah benar, telah tepat sesuai dengan ketentuannya. Bagaimana dengan orang yang dapat membantu orang lain seperti orang pintar disebut ahli hikmah? Tidak tepat. Orang-orang yang disebut dengan orang pintar yang ternyata mereka itu para dukun. Kita tahu bahwa para dukun itu bukan orang pintar. Kalau kita mengikuti standar sekolahan, kita katakan bahwa orang yang bernilai 50 artinya dia telah benar 50%, salah 50%, kita katakan tidak naik kelas. Nah, dukun itu hanya benar 1 dari 100 apa yang menjadi keputusannya, menjadi ketentuannya. Nah, kita lihat seorang dukun itu ditebar-tebar oleh maklar-maklar katak itu. Nah, kita sebut maklar katak karena asal bunyi saja. umumnya tukang ojek, warung-warung yang ada di sekitar tempatnya dukun, itu mereka selalu bercerita tentang kebenaran dukun ini. Katanya, tuh lihat si Fulan jadi kaya, tuh si Fulan jadi sembuh. Tapi yang diceritakan cuma itu terus. Yang telah datang ke dukun itu sudah ratusan orang, dan pada gagal semuanya. Yang gagal tidak diceritakan. Jadi kalau seorang dukun itu melakukan 100 perbuatan atau 100 pernyataan, pengarahan, maka kita tes, kita uji. Benarnya berapa? Kalau benarnya 50 dari 100 itu, kamu bukan orang pintar. Karena setengah dari keputusanmu itu salah. Kayak orang-orang yang dibawa oleh masyarakat dengan proposal lengkap kepada bupati di daerah Sidoarjo, ingin menyelesaikan masalah gempa yang ada di sana itu, problem yang ada di sana itu. Kata bupati, jangan yang besar-besar dah. Ini keran ini saya buka, kamu matikan bisa enggak? Tanpa kamu harus nempel tangan kamu ke situ. Ternyata tidak bisa, sudahlah. Yang kecil saja kamu tidak bisa, apalagi yang besar, katanya. Jadi dites dengan cara seperti itu saja tidak mampu. Nah itu dukun-dukun yang ada itu seperti itu. Sesungguhnya mereka itu bodoh. Maka tidak tepat untuk dikatakan orang pintar. Kalau orang pintar itu dites, dari 100 permasalahan dia mampu menjawab 99, maka kita bilang, oh ini orang pintar. Tapi karena kita tahu bahwa dia itu hanya benar sekali, dua kali dari 100 permasalahan, maka kita bilang orang bodoh itu, bukan orang pintar. Cukup, baiklah, kita tutup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.